Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima mulai halaman 405. Kitab terselanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Lalu Al-Hasan bangun berdiri, dan kami kasihan kepadanya dari sangat keras perkataannya yang diperkatakannya. Maka demikianlah Al-Hasan itu sehingga ia kembali ke tempat duduknya yang semula. Dan dia itu tersenyum, dan sedikitlah aku melihat mulutnya terbuka, yang ia tertawa. Sesungguhnya dia itu tersenyum. Lalu ia menghadap ke depan, sehingga ia duduk pada tempatnya yang semula. Ia mengagungkan amanah dan mengatakan, sesungguhnya kamu duduk-duduk dengan amanah. Seakan-akan kamu menyangka bahwa khianat itu tidak ada selain pada dinar dan dirham. Sesungguhnya khianat yang paling besar ialah bahwa duduk-duduk bersama kita seorang laki-laki. Lalu kita merasa tenteram duduk di sampingnya. Kemudian orang itu berjalan, lalu ia berjalan pelan-pelan dengan kita kepada bunga api neraka. Sesungguhnya aku datang kepada orang itu. Yang dimaksudkan dengan orang itu di sini ialah Al-Hajjaj tadi. Lalu ia mengatakan, aku pendekkan atasmu dari lidahmu dan perkataanmu. Apabila orang itu memerangi musuh Allah begitu-begitu, dan apabila ia menyuruh saudaranya berperang, niscaya disuruhnya berperang begitu. Tidak ada bapakmu. Kamu gerakkan manusia atas kami. Adapun aku adalah di atas yang demikian. Dilembutkan mereka oleh nasihatmu, maka aku pendekkan atasmu dari lidahmu. Sa'id meneruskan riwayatnya. Lalu Al-Hajjaj itu ditolak oleh Allah daripadaku. Dan Al-Hasan mengendari keledainya bermaksud pulang ke rumahnya. Maka tiba-tiba waktu ia sedang berjalan, ketika ia berpaling, lalu dilihatnya orang banyak mengikutinya. Maka ia berhenti seraya berkata, adakah kamu mempunyai hajat keperluan? Atau kamu mau menanyakan sesuatu? Jikalau tidak, maka kembalilah. Maka tidaklah tinggal ini dari hati hamba Allah dengan tanda-tanda tersebut, dan yang seperti tanda-tanda itu jelaslah rahasia batin. Dan manakala Anda melihat alim ulama yang berlainan satu sama yang lain dan berdengki-dengkian, tidak jinak-menjinakkan hati dan tidak bertolong-tolongan, maka ketahuilah bahwa mereka itu telah membeli kehidupan dunia dengan harta, dengan harganya akhirat. Maka mereka itu rugi. Wahai Allah Tuhan kami, kasihanilah kami dengan kasih sayangmu. Wahai yang maha pengasih dari yang pengasih. Penjelasan, apa yang sah dari kerajinan hamba bagi ibadah disebabkan dilihat makhluk dan apa yang tidak sah. Ketahuilah bahwa seorang itu kadang-kadang bermalam bersama orang banyak pada suatu tempat. Lalu mereka itu bangun malam untuk sholat tahajud. Atau bangun sebagian mereka. Lalu mereka itu mengerjakan sholat malam seluruhnya atau sebagian. Dan orang yang tersebut di atas tadi adalah termasuk orang yang bangun malam di rumahnya mendekati sesaat saja. Maka apabila ia melihat orang banyak, lalu ia bangkit kerajinannya untuk menyelesaikan diri, sehingga ia menambahkan di atas yang dibiasakannya, atau ia mengerjakan sholat, sedang dia tidak pernah membiasakan sekali-kali mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Demikian pula, kadang-kadang ia berada pada suatu tempat di mana orang tempat tersebut mengerjakan puasa. Maka membangkitkanlah baginya kerajinan pada berpuasa. Dan jika mereka tidak ada, niscaya tidaklah membangkitkan kerajinan itu. Maka ini kadang-kadang disangka orang bahwa itu riya. Dan yang wajib atau yang perlu ialah meninggalkan penyesuaian dengan mereka itu. Dan tidaklah seperti yang demikian secara mutlak. Akan tetapi ada penguraian. Karena setiap orang mukmin itu gemar pada ibadah kepada Allah Ta'ala, pada bangun malam untuk sholat tahajud dan puasa pada siang hari. Akan tetapi kadang-kadang dihalangi oleh penghalang-penghalang, dicegah oleh kesibukan, dan dikerasi oleh ketekunan pada hawa nafsu, atau ditarik oleh kelalaian. Maka kadang-kadang adanya dilihat oleh orang lain itu menjadi sebab hilangnya kelalaian, atau tertolaknya penghalang-penghalang dan kesibukan pada sebagian tempat, lalu membangkitkan kerajinan. Kadang-kadang orang itu di tempatnya sendiri, lalu dipotong oleh beberapa sebab daripada mengerjakan sholat tahajud. Seperti nyenyaknya tidur di atas tempat tidur yang empuk, atau tetapnya bersenang-senang dengan istrinya, atau bercakap-cakap bersama keluarga dan kaum kerabatnya, atau sibuk dengan anak-anaknya, atau membaca perhitungan bersama orang-orang yang berjual beli dengan dia. Maka apabila ia berada pada tempat tinggal yang jauh, niscaya tertolaklah segala yang menyibukkan itu, yang melemahkan kegemarannya dari kebajikan. Dan berhasillah sebab-sebab baginya yang membangkitkan kepada kebajikan, seperti dilihat mereka. Dan mereka itu sudah menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling daripada dunia. Maka ia melihat kepada mereka, lalu ia berlomba-lomba dengan mereka. Dan sulitlah baginya, oleh sebab mereka itu telah mendahulinya dengan ketaatan kepada Allah. Maka tergeraklah pengajaannya karena agama, tidak karena riya. Atau kadang-kadang ia dipisahkan oleh tidur karena tidak disenanginya tempat itu ataupun sebab yang lain. Maka ia memperoleh hilangnya tidur. Dan pada tempat sendiri, kadang-kadang ia dikerasi oleh tidur. Dan kadang-kadang bertambah kepadanya bahwa ia selalu pada tempatnya sendiri. Dan dirinya tidak membolehkan selalu dengan mengerjakan salat tahajud itu. Dan dirinya itu membolehkan sholat tahajud tersebut pada waktu yang sedikit saja. Maka adalah yang demikian itu sebabnya kerajinan ini serta tertolaknya penghalang-penghalang lainnya. Kadang-kadang sukar kepadanya berpuasa di tempat sendiri dan bersama dia makanan-makanan yang enak. Dan sulit ia bersabar dari makanan itu. Maka apabila ia berhajat pada makanan tersebut, niscaya tidak sukar kepadanya. Lalu tergeraklah ajaan agama untuk berpuasa. Maka hawa nafsunya yang ada itu adalah penghalang-penghalang dan pendorong-pendorong yang mengalahkan penggerak-penggerak agama. Apabila ia selamat daripadanya, niscaya kuatlah penggerak itu. Maka ini dan sebab-sebab yang lain yang seumpama dengan ini dapatlah tergambar akan terjadi. Dan yang menjadi sebab padanya ialah dilihat manusia dan adanya dia bersama-sama manusia itu. Dan setan serta yang demikian kadang-kadang menghalangi dari amal dan mengatakan, jangan engkau melakukan amal. Sesungguhnya engkau itu adalah berbuat riya. Karena engkau tidak melakukan amal itu di rumah engkau sendiri. Dan janganlah engkau tambahkan atas sholat engkau yang biasa. Itu perkataan setan. Kadang-kadang ada kegemarannya itu pada menambahkan karena dilihat mereka, dan karena takut dari telaan mereka, dan karena dikaitkan mereka bahwa dia itu malas. Lebih-lebih lagi apabila mereka itu menyangka bahwa dia bangun malam untuk sholat tahajud, dan dirinya tidak membolehkan bahwa dia jatuh derajatnya atau gengsinya dari mata mereka. Lalu ia menghendaki memelihara kedudukannya. Dan ketika itu, kadang-kadang setan mengatakan, bersolatlah, sesungguhnya engkau itu orang yang ikhlas, dan engkau tidak mengerjakan sholat lantaran mereka, tetapi karena Allah. Dan sesungguhnya engkau tidak mengerjakan sholat pada setiap malam karena banyaknya penghalang-penghalang. Dan sesungguhnya yang mengajak engkau pada sholat itu adalah karena hilangnya penghalang-penghalang, tidak karena dilihat oleh mereka. Dan ini adalah hal yang meragukan, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai basirah atau mata hati. Maka apabila diketahui bahwa penggerak itu riya, lalu tiada seyogyalah ia menambahkan daripada yang dibiasakannya. Dan tidak walaupun satu rakaat pun, karena dia menjadi maksiat kepada Allah dengan mencari pujian manusia, dengan ketaatan kepada Allah. Dan jikalau kebangkitan untuk menolak penghalang-penghalang dan tergeraknya kegemaran dan perlombaan disebabkan ibadah mereka, maka hendaklah ia menyesuaikan dengan mereka. Tanda yang demikian ialah mengemukakan kepada dirinya bahwa jikalau ia melihat mereka mengerjakan sholat dari tempat yang kira-kira mereka tidak melihat dia, akan tetapi dari balik tabir, dan dia pada tempat itu sendiri, adakah dirinya bermurah hati dengan sholat dan mereka itu tidak melihatnya? Jikalau dirinya bermurah hati dengan sholat itu, maka hendaklah ia sholat. Maka sesungguhnya ialah kebenaran. Dan jikalau ada yang demikian itu berat atas dirinya, jikalau ia jauh dari mata mereka, maka hendaklah ditinggalkan sholat itu. Maka sesungguhnya penggeraknya ialah riya. Begitu pula, kadang-kadang manusia itu datang pada hari Jumat pada masjid Jami atau masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Dari rajinnya sholat, apa yang tidak didatanginya setiap hari. Dan mungkin ada yang demikian itu karena suka pujian mereka. Dan mungkin ada kerajinannya itu disebabkan kerajinan mereka. Dan hilang kelalaiannya disebabkan menghadapkan mereka kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan yang demikian, tergeraklah penggerak agama dan dibarengi oleh tertariknya nafsu kepada kesukaan pujian. Maka manakala diketahuinya bahwa yang mengeraskan hatinya ialah kehendak agama, maka tiada seyogyalah ia meninggalkan amal dengan apa yang didapatinya daripada kesukaan pujian. Akan tetapi seyogyalah ditolak yang demikian itu atas dirinya dengan kebencian, dan dia berbuat mengerjakan ibadah. Begitu pula, kadang-kadang suatu jamaah atau rombongan ibadah itu menangis. Lalu ia melihat kepada mereka. Maka datanglah tangisnya itu karena takut kepada Allah Ta'ala, tidak karena riya. Dan jikalau ia mendengar perkataan itu sendirian, niscaya dia tidak menangis. Akan tetapi, tangisan manusia membekas pada melunakkan hatinya. Kadang-kadang tidak datang tangisnya, lalu ia turut menangis, sekali karena riya dan pada kali yang lain serta kebenaran. Karena ia takut atas dirinya akan kesesatan hati ketika mereka itu menangis dan tidak keluar air matanya. Lalu ia turut menangis dengan paksaan, dan itu adalah terpuji. Dan tanda kebenaran daripadanya ialah bahwa ia kemukakan kepada dirinya bahwa jikalau ia mendengar tangisan mereka dari tempat kira-kira mereka tiada melihatnya, maka adakah ia takut atas dirinya akan kesesatan hati, lalu ia membuat dirinya menangis atau tidak? Maka jikalau ia tidak mendapati yang demikian, ketika diumpamakan tersembunyi dari mata mereka, maka sesungguhnya ketakutannya itu adalah jadi dikatakan bahwa dia itu sesat hati. Maka seyogialah ia meninggalkan membuat tangisan itu. Luqman alaihissalam mengatakan kepada putranya, janganlah engkau memperlihatkan kepada manusia bahwa engkau takut kepada Allah, supaya mereka memuliakan engkau dan hatimu itu zalim. Begitu pula memekik, menarik nafas dan mengerang atau mengatakan aduh dan sebagainya ketika mendengar pembacaan Al-Quran atau zikir atau pada sebagian keadaan yang berlaku. Sekali ada yang demikian itu dari kebenaran, kesedihan, ketakutan, penyesalan, dan keluhan. Dan kali yang lain ada yang demikian itu karena dilihatnya kesedihan orang lain dan kesesatan hati. Lalu ia memberatkan dirinya atau memaksakan dirinya untuk menarik nafas dan mengeluh. Dan ia turut bersedih. Yang demikian itu terpuji. Kadang-kadang dibarengi oleh kegemaran pada yang demikian untuk menunjukkan bahwa dia itu banyak kesedihan, supaya ia dikenal orang dengan yang demikian. Jikalau semata-mata itu mengajaknya, maka itu riya namanya. Walaupun pengajak itu dibarengi dengan pengajak kesedihan. Jikalau ajakannya itu ditolak, tidak diterimanya, dan tidak disukainya, niscaya selamatlah tangisannya dan turutnya dalam tangisan itu. Dan jikalau diterimanya yang demikian, dan ia cenderung kepada dengan hatinya, niscaya ialah binasa pahalanya, lenyaplah usahanya, dan ia mendatangi bagi kemarahan Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang asal keluhan itu dari kesedihan. Akan tetapi dipanjangkannya dan ditambahkannya pada meninggikan suara, maka tambahan itu adalah riya, dan itu terlarang. Karena tambahan itu pada hukum permulaannya adalah karena semata-mata riya. Kadang-kadang berkobar dari ketakutan itu, apa yang tiada dikuasai oleh hamba itu akan dirinya. Akan tetapi didahului oleh goresan riya, lalu diterimanya. Maka goresan riya itu mengajak kepada tambahan penyediaan suara, atau meninggikan suara, atau menjaga terus air matanya mengalir pada mukanya. Sehingga air mata itu dilihat orang. Sesudah turunnya karena takut kepada Allah, akan tetapi dipelihara bekasnya pada muka untuk karena riya. Begitu pula, kadang-kadang ia mendengar zikir, lalu ia lemah kekuatannya dari ketakutan. Lalu ia jatuh. Kemudian ia malu untuk dikatakan bahwa dia jatuh dari bukan hilangnya akal dan keadaan yang berat bagi dirinya. Lalu ia menjerit dan memperlihatkan dirinya sedih secara paksa, supaya ia memperlihatkan bahwa ia jatuh karena pingsan. Sesungguhnya adalah permulaan jatuh itu dari kebenaran. Dan kadang-kadang hilang akalnya, lalu ia jatuh. Akan tetapi ia segera sembuh. Lalu dirinya gundah bahwa dikatakan keadaannya itu tidak tetap. Sesungguhnya keadaan itu seperti petir yang menyambar. Lalu ia berkekalan memekik dan menari supaya dilihat keterusan keadaan yang demikian. Begitu pula, kadang-kadang ia sembuh sesudah lemah. Akan tetapi kelemahannya hilang dengan segera. Lalu ia gundah bahwa dikatakan pingsannya itu tidak benar. Kalau benar, tentu lemahnya itu berjalan terus. Lalu ia meneruskan melahirkan kelemahan dan pengeluhan. Maka ia bersandar pada orang lain supaya dilihat orang bahwa dia lemah jari pada berdiri. Dan ia membuat terhoyong-hoyong pada berjalan dan mendekatkan langkah kakinya untuk melahirkan bahwa dia itu lemah daripada berjalan cepat. Maka ini semua adalah tipu daya setan dan tikaman nafsu. Dan apabila sudah berbahaya, maka obatnya ialah harus ingat bahwa jikalau manusia mengetahui akan nifak atau kemunafikan pada batiniahnya, dan mereka melihat pada domirnya atau hati kecilnya, niscaya manusia itu akan mengutuknya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada domirnya, dan dia lebih lagi mengutuknya, sebagai diriwayatkan dari Zinnun radhiyallahu an, bahwa Zinnun itu bangun berdiri dan memekik. Lalu bangun berdiri bersama dia seorang syekh lain, di mana Zinnun melihat padanya tanda pemaksaan diri. Lalu Zinnun mengatakan, "Hai syekh, yang melihat engkau ketika engkau bangun berdiri." Lalu syekh itu duduk. Semua itu termasuk amal perbuatan orang-orang munafik. Dan tersebut pada hadis, berlindunglah dengan Allah dari khusyuknya kemunafikan. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Bakar As-Siddiq. Sesungguhnya khusyuk kemunafikan itu ialah khusyuknya semua anggota badan, sedang hati tidak khusyuk. Dan termasuk di antara yang demikian itu, memohonkan ampun atau istighfar, dan berlindung atau isti'adzah dengan Allah dari azab dan marahnya. Yang demikian itu kadang-kadang adanya karena goresan-goresan ketakutan, teringat dosa dan penyesalan atas dosa, dan kadang-kadang karena berbuat riya. Maka ini adalah goresan-goresan yang datang kepada hati yang berlawanan, yang bersamaan, yang berdekatan antara satu dengan lainnya, yaitu serta berdekatan satu sama lainnya adalah terdapat keserupaan. Maka intiplah hatimu pada tiap-tiap yang tergores bagi kamu. Perhatikanlah apabila dia itu dan dari mana dia itu. Maka jikalau dia itu karena Allah, maka teruskanlah. Dan jagalah serta yang demikian, bahwa ada yang tersembunyi kepada engkau sesuatu dari riya, yang dia itu seperti merangkulnya semut. Dan hendaklah engkau di atas ketakutan dari ibadah engkau, adalah ibadah itu diterima atau tidak, karena takutnya engkau di atas keikhlasan padanya. Dan jagalah bahwa selalu membaru bagi engkau goresan kecenderungan kepada pujian mereka sesudah masuk pada amal ikhlas engkau. Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang banyak sekali. Apabila tergores bagi engkau, maka bertafakurlah pada dilihat oleh Allah atas engkau dan kutukannya kepada engkau. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh salah seorang dari tiga orang yang bermusuhan dengan Ayub alaihissalam ketika ia mengatakan, "Hai Ayub, apakah engkau tidak tahu bahwa hamba itu disesatkan oleh terus terangan atau alaniyahnya, di mana dia menipu dirinya sendiri dan dibalasi dengan kerahasiaan atau sorirahnya?" Dan doa setengah mereka, "Aku berlindung dengan engkau bahwa dilihat oleh manusia bahwa aku takut kepada engkau dan engkau mengutuk aku." Dan adalah di antara doa Ali bin Al-Husain radhiyallahu an, yaitu, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau bahwa engkau baguskan pada bilatan mata akan alaniyahku disebutkan bagi engkau. Pada apa yang aku sembunyikan akan sarirah. Yang memelihara apa yang engkau melihatnya daripadaku. Aku lahirkan kepada manusia yang terbaik urusanku. Dan aku membawa kepada engkau dengan amalku yang terjahat. Karena mendekatkan diri kepada manusia dengan kebaikan-kebaikan. Dan lari daripada mereka kepada engkau dengan keburukan-keburukan. Maka turunlah kepadaku kutukan engkau. Dan haruslah atasku kemarahan engkau. Lindungilah aku dari yang demikian. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Salah seorang dari orang yang tiga itu yang datang kepada Ayub alaihissalam mengatakan, "Hai Ayub, apakah engkau tidak tahu bahwa mereka memelihara alaniahnya dan menyanyiakan sarirahnya ketika meminta hajatnya kepada Tuhan yang Maha Pengasih? Muka mereka itu hitam." Maka inilah kesimpulan bahaya ria. Maka hendaklah hamba itu mengintip hatinya supaya mengetahui bahaya-bahaya itu. Pada hadis ada menyebutkan bahwa ria hati itu mempunyai 70 pintu. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dan engkau telah mengetahui bahwa sebagian itu lebih tersembunyi dari sebagian yang lain. Sehingga sebagiannya itu seperti merangkaknya semut. Dan bagaimana dapat diketahui apa yang terjadi tersembunyi daripada merangkaknya semut selain dengan bersangatan mencari dan mengintip. Mudah-mudahan dapat mengetahuinya sesudah memberikan tenaga. Maka bagaimana diharap dapat mengetahuinya tanpa mencari bagi hati dan ujian bagi diri dan pemeriksaan daripada tipuannya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala akan sehat, afiat dengan nikmat dan karunia serta kebaikannya.